Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Ikhwanabdin a'uzakumullah, kita lanjutkan kajian tafsir suratul A'raf. Insyaallah malam ini kita akan mengkaji ayat yang ke-65 sampai 72 insyaallah ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ila 'adin akhahum huda. Dan kepada kaum 'Ad Allah mengutus dari kalangan mereka seorang nabi yang bernama Hud alaihissalam. Qala ya qaumi a'budullaha ma lakum min ilahin ghayr. Nabi Hud dalam dakwahnya berkata, sembahlah Allah wahai kaumku, tidak ada sesembahan bagi kalian selain Allah. Afala tattaqun, apakah kalian tidak mau bertakwa? Qala al-mala'u alladhina kafaru min qaumi. Maka berkatalah tokoh masyarakat yang kafir dari kaum Nabi Hud, inna lanaraka fi safah, sungguh kami melihatmu berada di atas kebodohan. Wa inna lanadhunnuka minal kadhibin, dan sungguh kami menduga engkau termasuk pendusta. Qala ya qaum laisa bi safaha, maka berkatalah Nabi Hud, wahai kaumku, aku tidaklah berada di atas kebodohan. Walakinni rasulun min rabbil alamin, akan tetapi aku hanyalah utusan dari Rabb alam semesta. Uballighukum risalati rabbi, tugasku ialah menyampaikan kepada kalian risalah dari Rabbku. Wa ana lakum nasihun amin, dan aku menjadi penasihat yang tak percaya untuk kalian. Au ajibtum an ja'akum dzikrum min rabbikum ala rajulin minkum liundhirakum, apakah kalian heran ketika datang kepada kalian peringatan dari Rabb kalian yang disampaikan oleh seorang laki-laki dari kalangan kalian sendiri dengan tujuan memberi peringatan untuk kalian. Wa dzkuru idz ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi nuh, ingatlah ketika Allah menjadikan kalian sebagai generasi pengganti setelah hancurnya kaum Nabi Nuh. Wa zadakum fil khalqi bastah, wazadakum fil khalqi bastah, dan Allah menambah bentuk fisik kalian menjadi lebih tinggi dan lebih kuat. Bastah. Fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun, ingatlah nikmat-nikmat Allah agar kalian menjadi orang yang beruntung. Qalu ajitana lina'budallaha wahdahu wa nadha'u ma kana ya'budu aba'una, maka kaum Nabi Hud berkata, apakah tujuanmu datang kepada kami hanya semata-mata agar kami beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan seluruh yang disembah oleh nenek moyang kami? Fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shodiqin, datangkan azab yang engkau janjikan untuk kami jika memang engkau adalah seorang yang jujur. Qala qad waqa'a 'alaykum min rabbikum rizqu wa ghadab. Berkatalah Nabi Hud, sungguh kalian memang mendapatkan dari Rabb kalian rizqu wa ghadab, azab dan kemurkaan. Atau jadilunani fi asma'in sammaitumuha antum wa aba'ukum ma nazzalallahu biha min sultan. Mengapa kalian mendebatku tentang nama-nama berhala yang kalian tetapkan dan juga ditetapkan oleh nenek moyang kalian, padahal Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan bukti yang kuat atas kebenaran berhala-berhala itu untuk disembah. Fantadiruni inni ma'akum minal muntadirin. Maka tunggulah turunnya azab, sungguh aku akan bersama kalian menanti turunnya azab dari Allah. Fa'anjaynahu walladzina ma'ahu birahmatin minna. Maka kami selamatkan Nabi Hud dan orang-orang yang beriman bersama beliau dengan sebab rahmat dari kami. Wa qata'na dabir alladzina kadzabu biayatina. Dan kami putuskan untuk menghancurkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Wa ma kanu mu'minin, dan mereka tetap tidak mau beriman. Barakallahu fikum. Qala as-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahutaala fi tafsirihi, wa ila adin akhahum huda ila akhir qissah. Ay wa arsalna ila adin al-ula alladhina kanu fi ahdil yaman akhahum bin nasab hudan alayhi salam yad'uhum ila at-tauhid وينهاهم عن الشرك والطغيان في الأرض. Firman Allah, wa ila adin akhahum huda, sampai seterusnya. Yani kami mengutus kepada kaum Ad yang pertama, ini orang-orang yang tinggal di negeri Yaman, yakni saudara mereka senasab bernama Hud alaihissalam, mengajak mereka kepada tauhid dan melarang mereka dari kesyirikan dan kedzaliman di muka bumi. Faqala lahum ya qaumi budullaha ma lakum min ilahin ghayru afala tattaqun sakhatahu wa adzabahu in aqamtum ala ma antum alaihi falam yastajibu walam qadu. Maka Nabi Hud berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada untuk kalian sesembahan selain Allah. Mengapa kalian tidak mau bertakwa? Tidakkah kalian takut kemurkaan dan azab Allah jika kalian masih tetap di atas apa yang kalian lakukan? Ternyata kaumnya tidak mau menyambut seruan itu dan tidak mau tunduk dengan dakwah Nabi Nuh, Nabi Hud. Faqala al-mala'u alladhina kafaru min qaumih ra'atina li da'watihi qatifina fi ra'yih inna lana'aka fi safahah wa inna lanadunnuka minal ghadibin ay ma na'aka illa safihan ghayra rashid wa yaghribu ala dhannina annaka min jumlatil ghadibin wa qad inqalabat 'alayhimul haqiqatu wastahama amahum haitsu amau nabiyyahum alaihi salam bima hum muttasifun nabih wa huwa ab'adun nasi anhu fa innahum as-sufaha haqqan al-kadibun. Maka berkatalah tokoh-tokoh yang kafir dari kaumnya, membantah dakwah Nabi Hud, mencela Nabi Hud dengan akal mereka. Sungguh kami melihat engkau adalah orang bodoh, dan sungguh kami menduga engkau adalah orang yang dusta. Artinya kami melihatmu adalah orang bodoh yang tidak tahu jalan yang benar, wahai Hud. Dan menurut dugaan kami, engkau termasuk orang pendusta. Sungguh mereka telah merubah kenyataan. Mereka secara membabi buta menghukumi dan menuduh Nabi mereka dengan tuduhan semacam itu, padahal mereka justru yang berhak mendapatkan sifat-sifat yang mereka tuduhkan. Sedangkan Nabi Hud adalah orang yang paling jauh dari kebodohan. Mereka lah sebetulnya orang bodoh yang sebenarnya dan para pendusta. Wa ayu safihin aqdam mimman qabala ahqqal haqqi bi'ati wal inkar wa taqabbal 'ala al-inqiyadi lil mursyidin wa nusaha wa nusahai wa qada qalbu wa qala bahu li kulli syaitani marid wa wada' al-ibadah fi ghairi mawdi'iha. Mana yang lebih bodoh daripada orang yang menghadapi kebenaran yang paling hak dengan menolak dan mengingkari? Siapa yang lebih bodoh daripada orang yang sombong, tidak mau tunduk kepada para pembimbing dan para pemberi nasihat? Nah, bahkan hatinya tunduk dan menerima ajakan syaitan yang keluar dari ketaatan. Bahkan mempersembahkan ibadah tidak pada tempatnya. Fa'abada man la yughni anhu syai'a min al-asjari wal ahjar. Dan siapa yang lebih bodoh daripada orang yang menyembah sesuatu yang tidak bermanfaat untuk mereka dari pohon-pohon dan batu-batu? Wa ayu kadibin ablaghu min kadibi man nasaba hadhihi al-umur ila Allah Ta'ala. Kedustaan mana yang lebih besar daripada kedustaan orang yang menisbahkan ini semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Qala ya qaumi laisa bi safaha bi wajhin nal wujuh bal huwa rasulul mursyid ar-rasyid walakinni rasulun min rabbil alamin ubalighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin. Nabi Hud berkata, wahai kaumku, aku bukan orang bodoh dari segala sisi. Bahkan Nabi Hud adalah rasul yang memberi bimbingan dan tak bimbing. Akan tetapi aku ialah rasul dari alam semesta, menyampaikan untuk kalian risalah dari aku, dan aku akan menjadi penasihat yang terpercaya untuk kalian. Fal wajibu alaikum anta talaqau dhalika bil qabuli wal inqiyadi wa ta'ati rabbil ibad. Maka wajib bagi kalian menerima ajakan Nabi itu dengan penerimaan dan ketundukan serta mentaati Rabb seluruh hamba. Awajibtum anja'akum dhikrum rabbikum ala rajulin minkum liyundirakum. Ai kaifa ta'jabuna min amri Allahi ta'jabu minhu wa huwa anna Allah arsala ilaikum rajulan minkum ta'rifuna amrahu yudzakkirukum bima fihi masalihukum wa yahussukum ala ma fihi an-naf'u lakum. Fata'ajjabtum min dhalika ta'ajjubal munkirin. Mengapa kalian heran ketika datang kepada kalian peringatan dari Rabb kalian yang disampaikan oleh seorang laki-laki dari kalian sendiri untuk memberi peringatan kepada kalian? Artinya, mengapa kalian heran dari perkara yang seharusnya enggak usah heran? Yani Allah subhanahu wa ta'ala mengutus kepada kalian seorang laki-laki dari kalangan kalian. Kalian juga mengenal seluk-beluk laki-laki itu. Memberi peringatan kepada kalian untuk kemaslahatan kalian. Menganjurkan agar kalian melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk kalian. Maka keheranan kalian itu tidak lain adalah keheranan orang yang mengingkari kebenaran. Wadzkuru idz ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi Nuh ay wahmadu rabbakum washkuruhu idz makkana lakum fil ardh wa ja'alakum tahdifuna al umam al halikah alladziina kadzdzabu rusul fa'alakum Allahu wa baqakum liyanzura kaifa ta'malun wahdahu an tukimu ala taqdibi kama aqamu fayusibukum ma asabahum. Ingatlah ketika Allah menjadikan kalian sebagai generasi pengganti setelah hancurnya kaum Nabi Nuh, artinya pujilah Allah Rabb kalian, bersyukurlah kepadanya ketika Allah memberi kesempatan kepada kalian untuk menempati bumi ini dan menjadikan kalian menjadi pengganti umat-umat yang Allah binasakan karena mendustakan para rasul. Allah membinasakan mereka dan memberi kesempatan kalian untuk tetap tinggal di bumi. Allah akan melihat apa yang kalian lakukan. Hati-hati, jangan sampai mendustakan sebagaimana yang dilakukan oleh kaum Nabi Nuh yang menyebabkan Allah menimpakan azab kepada kalian sebagaimana yang telah ditimpakan kepada kaum Nabi Nuh. Wadzkuru ni'matallahi 'alaikum allati khassakum biha wa anzadakum fil khalqi basta fil quwwah wa qibl ajsam wa sittatil batsh. Fadkuru ala Allah aini amahu alwasiata wa ayadiyahu almutaqarrata la'allakum idza dzakartumuha bi syukriha wa ajai haqqiha tuflihun ay tafuzuna bil madlub wa tanjauna minal marhum fa wa'adahum wa dzakarahum wa amarahum bit tauhid wa dzakara lahum wasfa nafsi wa annahu nasikun amin wa hadzahum ayakhudahum wa'u kama akhuda min qablihim wa zakkahum ni'amallah alaihim wa idra'al arzak ilaihim falam yang qadu walastajabu. Dan ingatlah nikmat-nikmat Allah atas kalian yang Allah khususkan untuk kalian, yakni Allah menambah bentuk fisik kalian menjadi perkasa, semakin kuat dan semakin besar tubuh kalian dan semakin perkasa. Ingatlah nikmat-nikmat Allah yang luas dan pertolongan Allah yang berkali-kali Allah berikan kepada kalian. Agar kalian ketika mengingatnya dengan mensyukurinya dan menunaikan haknya menjadi orang yang beruntung, yakni mendapatkan apa yang kalian cari dan selamat dari apa yang kalian takuti. Nabi Hud terus menasihati kaumnya, mengingatkan kaumnya, terus memerintahkan mereka untuk bertauhid dan mengingatkan kepada mereka sifat-sifat bahwasanya dia adalah penasihat yang terpercaya, dan mengingatkan kaumnya jangan sampai mereka diazab oleh Allah sebagaimana Allah mengazab kaum Nabi Nuh sebelumnya. Nabi Hud juga mengingatkan mereka agar selalu ingat dengan nikmat Allah dan rezeki yang terus menerus Allah limpahkan kepada mereka. Namun kaum Nabi Hud tidak mau tunduk dan tidak mau menyambut dakwah Nabi Hud alaihissalam. Wa qalu muta'ajjibina min da'wati wa mukbirina lahu annahu min al-hal ayuti'uhu asitana lina'budallaha wahdah wa nadha'u ma kana ya'budu aba'una qabbahahumullah sya'alul amra alladhi huwa awjabul wajibat wa akmalul umura minal umur alladhi la yu'arabu nabiya ma wajadu alaihi aba'um wa qaddamu ma alaihi al-aba' al-dhalun nasyaki wa ibadatil asnam ala ma ta'at ilahi rasul min tawfidillahi wahdahu la syarika lahu wa qaddabu nabiyahum wa qalu fa'tina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin wa ada istiftahun minhum ala anfusih. Kaum Nabi Hud berkata, masahian dengan dakwah Nabi Hud dan mengkhabarkan tentang keadaan mereka yang tidak mungkin untuk mentaati Nabi Hud. Wahai Hud, apakah engkau datang kepada kami hanya semata-mata agar kami beribadah kepada Allah dan meninggalkan apa yang telah disembah oleh nenek moyang kami? Semoga Allah menjelekkan mereka. Mereka berani menjadikan perkara yang paling wajib, perkara yang paling sempurna, menjadi perkara yang mereka tentang, yang mungkin tidak mereka dapatkan oleh, yang mungkin mereka tidak mendapati apa mereka melakukan semacam itu. Mereka lebih mendahulukan untuk mengikuti nenek moyang mereka yang sesat berupa kesyirikan dan menyembah berhala daripada memenuhi ajakan para rasul untuk bertauhid kepada Allah, dan tidak ada sekutu baginya. Mereka berani mendustakan nabinya dan berani berkata, datangkan kepada kami wahai Hud azab yang engkau janjikan, yang engkau ancamkan, jika engkau memang orang yang jujur. Pernyataan ini membuka pintu azab atas mereka sendiri. Faqala lahum Hud alaihi salam, qad waqa'a 'alaikum min rabbikum ridsu wa ghadab ayla budda min wuqu'ihi wa inna qad il aqdat asbabu wa hana waqtul halaqi atujadilunani fi asma'in sammaitumuha antum wa aba'ukum ay kaifa tujadiluna ala umurin la haqiqa laha wal asnamin sammaitumuha alihatan wa hiya la syai'a min al ariyati fiha wa la mithqala dha'ah wa ma nazzalallahu biha min sultan fa innaha law kanat sahihatan la anzalallahu biha sultana fa atamu inzali law dalilun ala butlaniha fa innahu ma min matlubin wa maqsudin wa khususan al umur al kibar illa waqad bayyana Allahu fiha min al-hujaji ma yadullu 'alayha wa min as-sultani ma la takhfa ma'ahu. Maka Nabi Hud berkata kepada mereka alaihi wassalam, sungguh kalian memang berhak untuk mendapatkan adab dari Rabb kalian dan kemurkaan darinya. Pasti adab akan terjadi. Sungguh sebab-sebab datangnya adab telah terpenuhi dan waktu kehancuran kalian telah tiba. Apakah kalian masih mendebatku tentang nama-nama pahala yang kalian tetapkan dan juga yang ditetapkan oleh nenek moyang kalian? Mengapa kalian masih membantah perkara yang tidak ada hakikatnya? Membantah masalah pahala yang kalian tetapkan sebagai sesembahan, padahal tidak ada sedikit pun hak mereka untuk disembah walaupun seberat biji darah. Dan Allah tidak menurunkan tentang itu hujjah. Sungguh seandainya benar apa yang kalian lakukan, niscaya Allah akan menurunkan hujjah untuk membenarkannya. Tidak menurunkan hujjah menunjukkan kebatilannya. Sungguh sesuatu yang dicari, sesuatu yang dituju, khususnya perkara yang besar, pasti akan dijelaskan oleh Allah hujjah-hujjah yang menunjukkan kebenarannya dan bukti yang tidak samar lagi. Fantadiru ma yaqa'u bikum minal iqab alladhi wa'adtukum bih inni ma'akum minal muntadirin. Nah, wa faraqa baina al-intidarain intidar ma yakhsha wuqu' al-iqab wa ma yarju min Allah nasra wa thawab wa li hadha fatahawwa baina al-fariqain faqala fanjaynahu ayhuda walladheena amanu ma'ahu bi'ahmatin minna fa innahu alladhi hadahum lil-iman wa ja'ala imanuhum sababan yanaluna bihi rahmatahu fanjahum birahmatihi wa qata'na dabir alladheena kadzabu biayatina ay istaqsalnahum bil adab asy-syadid alladzi lam yabqa minhum ahada wa sallallahu alaihim rihal aqimah ma tadaru min syai'in atat alaihi illa ja'alahu qamim fa'alaku fasbahu la yura illa masakinuhum fantur kaifa kana aqibatul munjirin alladina uqimat alaihimul hujadu falam yang qadulaha wa amar bin iman falam yu'min fakana aqibatum alhalaku wal khizu wal fadiha wa adba'u fiha di dunia la'nah wa yamal qiyamah ala inna adan kafaru rabbahum ala yu'dan bi'ad qawmuhu wa qala huna wa qata'na dabira alladhina kadzabu bi ayatina wa ma kanu mu'minin bi wajhin juf bal wasuhum at-taqdib bal wasuhum at-taqdib wal iyad wa na'tuhum al-qibr wal fasad wallahu a'lam. Nah, maka tunggulah azab yang akan menimpa kalian yang aku janjikan untuk kalian. Sungguh aku akan bersama kalian sebagai pihak yang menunggu datangnya azab. Allah membedakan dua kelompok yang menunggu azab. Kelompok yang menunggu azab karena takut datangnya azab dan berharap pertolongan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab inilah Allah kemudian menjelaskan perbedaan di antara dua kelompok tadi. Maka kami selamatkan Nabi Hud dan orang-orang yang beriman bersamanya dengan sebab rahmat dari kami. Sesungguhnya yang memberi, sesungguhnya Allah lah yang memberi mereka hidayah untuk beriman dan menjadikan keimanan mereka sebagai sebab mendapatkan rahmatnya dan menjadi sebab Allah selamatkan mereka dengan sebab rahmatnya. Dan kami putuskan untuk menghancurkan orang-orang yang merusakkan ayat kami, yakni kami hancurkan mereka dengan adab yang sangat keras dan kami tidak menyisakan seorang pun dari mereka. Allah membinasakan mereka dengan angin yang sangat kencang, tidak tersisa sedikit pun dari mereka, dan Allah jadikan mereka karamin seperti sesuatu yang hancur, tulang-tulang yang hancur. Mereka hancur dan tidak terlihat kecuali tempat tinggal mereka. Lihatlah bagaimana akibat orang-orang yang diberi peringatan, yang telah tegak hujah atas mereka tapi tidak mau tunduk terhadap al-haq. Mereka diperintah untuk beriman tapi tidak mau beriman, maka akibatnya adalah kehancuran dan kehinaan serta kerendahan. Kemudian mereka di dunia juga diikuti laknat dan hari kiamat nanti juga mendapat azab. Ketahuilah sesungguhnya kaum 'Ad kafir terhadap Rabb-nya. Ketahuilah kaum 'Ad sangat jauh dari rahmat Allah. Kaum 'Ad adalah kaum Nabi Hud. Dan di sini Allah berfirman, dan kami putuskan untuk menghancurkan orang-orang yang mendustakan ayat kami dan mereka tidak mau beriman dengan segala sisi. Bahkan sifat mereka ialah mendustakan dan menentang, dan sifat mereka ialah kesombongan dan merusak. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Baik, jadi kesimpulan dari apa yang kita baca mulai ayat yang ke-65 sampai 72 dan juga penjelasan dari Syaikh Abdurrahman Ibn Sa'di rahimahullah menjelaskan kepada kita beberapa faedah. Yang pertama, Nabi Hud alaihissalam patukas sebagai Nabi dan Rasul kepada kaum Ad. Nah, yang kedua, kaum Ad adalah kabilah keturunan Sam bin Nuh yang berada di salah satu daerah Yaman. Kabilah keturunan Sam bin Nuh, ya, yang tempat tinggal di salah satu daerah Yaman. Nah, yang ketiga, di antara tuduhan para penentang dakwah kepada Nabi dan pengikutnya, yang pertama, para Nabi dituduh sebagai sufaha, orang-orang bodoh. Yang kedua, dituduh sebagai al-kadzib, ya, al-kadzibin, pendusta. Nah, jadi dimanapun kalian berdakwah dengan dakwah para Nabi dan Rasul, tuduhannya berputar-putar pada dua perkara ini. Dianggap orang bodoh. Yang kedua, dianggap apa ini? Orang-orang yang berdusta. Mereka membalikkan fakta. Jadi intinya ialah membalikkan fakta. Faedah berikutnya, kaum Ad adalah generasi setelah kaum Nabi Nuh yang memiliki beberapa kelebihan. Jadi kaum Ad ialah generasi setelah kaum Nabi Nuh yang memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, mereka itu diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kemakmuran. Jadi rata-rata kaum Ad itu kaya-kaya, tidak ada yang miskin. Masya Allah, ya, kaum Ad itu Allah takdirkan kaya-kaya, gak ada yang miskin. Rata-rata kaya raya. Kelebihan yang kedua, mereka memiliki bentuk fisik yang bersifat bestoh. Bestoh itu bentuk fisik tinggi dan kuat, tulen wa kuat. Jadi kaum Ad itu adalah sekelompok kaum atau sekelompok orang yang memiliki tubuh, yang memiliki postur tubuh yang apa ini? Tinggi-tinggi dan kuat-kuat, gagah perkasa. Enggak pendek-pendek kayak kita, enggak, atau loyo-loyo kayak kita, enggak. Tinggi-tinggi, sap-sap, kuat-kuat. Bastoh. Bahkan berkata Ibnu Abbas radhiyallahu taala an, kana atwaluhum mi'ata dhira'. Orang yang paling tinggi dari kaum Ad itu 100 dhira' tingginya. Tahu dhira', ya? Hasta. Dari ujung jari tengah sampai siku-siku. Nah, ini berapa senti kalau patokan orang dewasa? Sekitar 50. 40? Sekitar 40 senti. Nah, kalikan 100. Kali 440 senti kali 100, 4000 sentimeter. Berarti berapa meter? 4 meter. 40 meter. Barakofikum. Ya, 40 meter tingginya. Ini betul, ini nyata. 40 meter itu yang paling tinggi. Nah, mantep. Jadi gedung berlantai 3 ini aja itu paling cuma 14 meter atau 15 meter ya. Nah, ini 40 meter, ini orang yang tertinggi dari Qom'at itu 100 dirham. 1 dirham sama dengan 40 cm kira-kira. Sehingga dikalikan 100 menjadi 4000 cm atau 40 meter ya. Wa sawruhum 60 dirham. Yang paling pendek dari Qom'at kata Ibnu Abbas 60 dirham. Berarti 40 cm kali 60 berapa? Hah? 40 cm kali 60 berapa? 2400 cm. Berarti 24 meter. Barakallahu ya. Masih lebih tinggi orang pendek Qom'at daripada gedung tiga lantai yang kita miliki. Ya. Masya Allah. Barakallahu. Ini kelebihannya. Wazadakum fil khalqi bastah. Jadi kalau ada orang yang punya sifat bastah, itu berarti tinggi, besar, kuat. Nah kalau kurus, tingginya 40 cm, kalau jalan kena angin ya langsung mudah jatuh. Gede, besar, raksasa. Nah, ini Qom'at adalah kaum dari kalangan Bani Adam yang terbesar dan terkuat. Allah yang telah Allah ciptakan yang pernah hidup di bumi. Baik, ini kelebihan Qom'at. Kemudian barakallahu'alaikum, faedah berikutnya taib kaum Nabi Hud, yakni Qom'at, kebanyakan menentang dakwah, sedikit sekali yang beriman. Jadi yang beriman kepada Nabi Hud alaihissalam sangat sedikit, ya, sangat sedikit. Masih banyakkan kaumnya Nabi Nuh daripada kaum Nabi Hud. Yang kafir dari kalangan kaum Ad ini hampir semuanya, kecuali sedikit. Nah, baik. Kemudian yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala mengazab kaum Ad dengan arihul aqim. Nah, arihul aqim, angin yang sangat kencang dan dahsyat. Barakallahu. Dan tidak satupun yang tersisa kecuali yang beriman kepada Nabi Hud alaihissalam. Barakallahu. Dihancurkan dengan angin kencang. Nah, hancur semuanya, hancur. Tapi tidak ada yang tersisa. Waliyadu billah. Mereka sendiri yang minta, mereka sendiri yang menantang datangnya azab itu. Barakallahu'alaikum. Nah, ini bentuk kekufuran yang sangat parah dalam sejarah. Sudah dikasih kekayaan yang sangat banyak, dikasih tubuh yang paling kuat dan yang paling besar, tetapi justru dibalas dengan kekufuran, penentangan dan kerusakan di muka bumi. Waliyadu billah. Barakofikum. Barakofikum. Semoga bermanfaat. Subhanallah. Wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.